Mitra bisnis, macet ratusan truk di Merak kembali terjadi pada hari Minggu kemarin. Antrian truk dapat mencapai sekitar 17 km dari Pelabuhan Merak. Seorang supir bahkan membutuhkan waktu satu hari untuk menempuh jarak sekitar 16 km. Di sisi lain, kejadian kemacetan seperti ini tentunya merupakan kerugian besar, baik bagi pengusaha ataupun masyarakat yang berada di Pulau Jawa dan Sumatera, mengingat harga barang yang meningkat akibat hal ini. Tentunya akan dibebankan ke konsumen. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan peneliti senior masalah transportasi Instran, Izul Waro. Mas Izul, apa komentar Anda? Ya, itu membuktikan bahwa memang perhatian pemerintah terhadap sarana penyeberangan feri kan memang cukup rendah kan. Yang jelas masalah penjadwalan perbaikan kapal, maintenance kapal itu yang tidak disinkronkan dengan saat ini. Mestinya kan sekarang musim liburan ya, jangan ada perbaikan kapal dulu gitu loh. Jadi sehingga semua kapal feri Roro-nya pun bisa beroperasi secara maksimal gitu di semua dermaganya. Bagaimana dengan alasan kekurangan kapal? Artinya gini, ini kan juga ada konflik pengadaan kapal juga dengan PT PAL kan juga. Ya sebenarnya kalau semua mau meredakan ego sektoral, ya Indonesia sudah punya PT PAL. Itu aja diberdayakan sebenarnya. Sudah lebih dari cukup kok untuk pelabuhan Merak ya. Kan Merak ini kan bisa dipandang sebagai selat utama gitu, selat Nusantara yang menghubungkan dua pulau paling sibuk di Indonesia. Sehingga untuk memenuhinya seharusnya kapal kita itu sudah lebih dari cukup. Tapi masalahnya kan ada aspek-aspek non teknis yang membuat Dirjen Perhubungan Laut sama PT PAL ini kurang harmonis gitu. Sebenarnya bagaimana kondisi jumlah kapal yang beroperasi saat ini? Yang sekarang yang beroperasi sangat mepet sekali sebenarnya. Buktinya saat ini ketika jadi cukup untuk operasional saat itu, tapi nggak ada cadangannya gitu loh. Harusnya idealnya kan cadangan itu minimal 10% kan. Jadi misalkan kebutuhan katakan 100 kapal gitu. Ya harusnya PT SJP menyediakannya jangan hanya 100 gitu, tapi 110 yang 10 cadangan ketika yang 10-nya ada yang dimasukkan ke perawatan, maintenance, ada 10 lagi cadangan yang bisa menggantikannya, gitu. Perhitungan kapal seperti itu sudah dihitung 10 tahun yang lalu, yang kapasitas yang ada sekarang ini. Sehingga sekarang pertumbuhan arus penumpang dan barang kan sudah melebihi apa yang diprediksikan 10 tahun yang lalu, kan. Sementara penambahan kapal tidak dilakukan, gitu loh. Demikian Izul Waro, saya Dinda Natasha.